Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, seperti biasa di hari Kamis setelah kita salat zuhur dilangsungkan dengan talabul ilmi. Insyaallah kali ini akan disampaikan materi oleh Bapak Kiai Haji Dr. Nasrul Hayat MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk pemirsa waktu, dengan segala hormat kami persilakan Bapak Warul Hayat untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Para peserta pengajian pada saat kita istirahat ini, semoga kita termasuk orang yang difirmankan Allah dengan firman-Nya, innama tunziru manit taba'a zikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang-orang yang suka mendapat peringatan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah itu hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, diiringi dengan khasyar rahman bil ghaib. Mereka sangat takut kepada Allah yang rahman, walaupun nampaknya memang Allah itu gaib. Fabashirhu bimaghfiratin, maka hendaklah engkau gembirakan orang yang mau menerima peringatan itu dengan maghfirah, dengan ampunan. Wa ajrin karim, bahkan dengan pahala yang mulia. Jadi ini surah Yasin yang sering kita baca menunjukkan betapa belakangan ini minat terhadap pengajian itu sudah mulai melempem disebabkan rontoknya iman mereka terhadap Al-Quran. Kurang yakin terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kurang percaya terhadap Allah yang Maha Rahman. Nah, kita yang tersisa ini semoga termasuk yang akan mendapatkan maghfirah dan ajrin karim, ampunan Allah dan pahala daripadanya. Para hadirin sekalian, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima daripadanya, terutama nikmat keberadaan kita dalam kondisi sehat walafiat. Kahoyong mah kehilanan ulah wakamawat, begitu. Sebab kita masih betah dalam dunia ini, sehingga Rasulullah pernah menyatakan, as-sa'adah, kullas sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah panjang umur, tetapi dalam taat kepada Allah. Kalau panjang umur dalam maksiat kepada Allah, itu na'udzubillah min zalik. Kalau kita bertanya kenapa orang-orang yang munafik, orang yang musyrik, orang yang durjana, rata-rata umurnya itu para ranjang. Sementara orang-orang yang baik dari kalangan ulama, umurnya tidak terlalu panjang, sudah diambil oleh Allah. Ini kira-kira menurut kita jawabannya bagaimana, Pak Hadirin? Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama numli lahum liyazdadu ithman. Adapun sesungguhnya aku tangguhkan atau kami tangguhkan umur mereka begitu panjang supaya mereka bertambah dosanya. Wah, ini luar biasa. Liyazdadu ithman, supaya bertambah dosanya. Kalau sudah bertambah dosanya, ya bertambah azabnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi banyak orang-orang yang soleh justru panjang-panjang umurnya. Nah, ini juga ada jawaban dari Allah. Innama numli lahum liyazdadu ilman wa amalan. Adapun mereka yang terpilih sehingga panjang umurnya itu supaya Allah menambah ilmu dan juga menambah amal buat mereka. Nah, semoga kita termasuk yang kedua ini. Buat apa panjang umur tetapi tidak efektif, tidak efisien, hanya dibuang-buang percuma. Justru ini faktor kerusakan yang terjadi adalah menyia-nyiakan waktu tidak digunakan untuk menimba pahala, menimba ilmu, menimba amal dan menimba pengalaman yang terbaik buat kita. Hadirin sekalian, di dalam sebuah ungkapan Al-Ghazali, manusia itu dalam hidup ini tetap terbagi kepada 4 kelompok. Ada yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunianya itu bahagia, di dunianya itu beruntung. Hidup di dunianya ini dilimpahi dengan berbagai kenikmatan dari Allah. Di mana rumahnya sampai bertingkat-tingkat. Mobilnya juga serba mengkilat dan tidak satu. Uangnya juga di ATM sampai berlipat-lipat. Dia tidak pernah meninggalkan salat dan juga membayarkan zakat. Saking kayanya istrinya juga menjadi, saya tidak ikutan itu, bapak sendiri yang jawab. Istrinya juga lebih dari satu, ya. Sekarang disebut-sebut sebagai musim DBD, ya. DBD itu demam berdarah, ya. Bukan, DBD yang baru itu demam beristri dua, ya. Kemudian dia begitu taat, dia begitu saleh. Maka insya Allah orang seperti ini di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, ini barangkali yang disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada yang sa'idun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Di dunianya masya Allah banyak sekali kekayaannya, kemudahan dan kemurahannya, fasilitas hidupnya, di mana-mana pun dia banyak perusahaannya. Tetapi sayang, dia tidak pernah apa itu salat, apa itu zakat, apa itu haji, apa itu umrah. Mereka tidak pernah hadir di mana ada majlis pengajian. Sekalipun orang seperti ini kelihatannya nampak di dunia ini mewah, bahagia, tetapi di akhirat celaka. Yang ketiga, ada yang syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia ini memang tidak beruntung dia. Hidupnya itu pas-pasan. Keuangannya juga sulit. Hidupnya juga tinggal di gang-gang nyungsep di dalam kehidupan kota Bandung yang semrawut. Susah air, susah melangkah. Di kota yang tersempit di Jakarta, masya Allah, sampai gantian nongkon. Tetapi dia ahli di dalam ibadah, dia takwa, dia gunakan waktunya untuk menyembah Allah. Nah, ini barangkali kelihatannya, sekalipun di dunianya kurang beruntung, tapi di akhirat insyaallah surga menanti. Yang celaka dan maha celaka itu yang syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Di dunianya sudah brengsek, sudah berantakan, tidak ada alamat tempat tinggal, wah menggelandang sana kemari, tidak kenal apa itu agama, tidak kenal apa itu pergaulan baik, hidupnya semrawut menjadi bermocor. Jelas orang seperti ini sudah sengsara di dunia, di akhirat juga dinantikan oleh azab Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu hadirin, ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan yang diambil dari hadis Majma' Az-Zawaid, yaitu Sunan At-Tabrani dalam jilid yang ke-8 halaman 191. Judul yang akan kita bicarakan ini adalah apa sih perbuatan yang paling dicintai Allah. An Ibn Umar anna rajulan ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله. Nah, nanti ada 8. Ada 8 macam. Ada seorang lelaki, kata Ibn Umar, datang menghampiri Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, kira-kira orang yang paling dicintai Allah itu apa? Amal yang paling dicintai Allah itu apa? Maka Nabi menjawab, orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Nah ini, di sini hadirin, hebatnya Islam tidak menyebutkan anfa'un nas linnas, tidak menyebutkan anfa'un nas lil muslimin. Ya. Orang yang paling banyak manfaatnya untuk kaum muslimin, tapi justru Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Ini kan bebas. Orang lain itu tidak harus orang muslim. Barangkali di sini kita harus tahu ya, sikap Islam terhadap yang non muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Anfal, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang non Islam, asal selama mereka tidak mengusir kamu dalam urusan agamamu dan tidak memerangi kamu karena urusan agama kamu. Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang berbuat adil. Jadi asal kita punya tetangga, punya sahabat, atau punya teman, bukan sahabat, temanlah gitu. Karena yang tepat itu untuk orang yang Islam itu hanya teman saja. Kalau sahabat itu adalah seikatan, saya keyakinan ya. Siapa saja, mau Hindu, mau Nasrani, mau Buddha, mau apa, selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak membenci kita karena keyakinan yang berbeda dengan mereka, kita tetap harus berbuat baik. Begitu. Tetapi kalau sudah mulai mancing-mancing, nah ini mancing-mancing nih, supaya umat Islam itu marah, lalu mancing-mancing untuk nyindir-nyindir dalam urusan agama. Nah, disinilah barangkali mulai batas yang diberikan Allah itu berhenti. Jadi kalau Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak manfaat untuk orang lain, di sini tidak dibatasi dengan perbedaan agama. Silakan. Sekalipun kita dengan mereka tidak seagama, selama mereka tidak berbuat curang, mengusir kita, memerangi kita dalam urusan keagamaan, monggo, kita berbuat baik dan berbuat adil terhadap mereka. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika Da'mah Al-Karibi, seorang Muslim atau mukmin di zaman Rasulullah di Madinah melakukan pencurian terhadap seorang tukang martabak. Ya, istilahnya tukang martabak lah sekarang. Tetapi karung yang diambilnya itu, karung terigunya itu bocor. Sehingga pas begitu dia pikul, maka sepanjang jalan itu karung itu meninggalkan jejak, meninggalkan asap. Begitu dia sadar, waduh, celaka ini katanya. Maka ini perjalanan saya sudah jauh, ini ketahuan nih. Maka dimasukkan ke rumah seorang Yahudi di Madinah. Pagi-pagi yang punya terigu ribut. Waduh, kemana cenah terigu aing sakarung ieu? Begitu keluar, dibuka pintunya, pas ada bercak-bercak terigu itu berceceran di mana-mana, begitu ujungnya masuk di empernya rumah Yahudi. Langsung orang itu marahnya setengah mati. Keluar jenis syaitan molor wae. Molohok saja orang Yahudi itu. Nah, macam apa? Ayat itu jenis syaitan. Hei, gatuh mikir ayam puak-puak teh ulah nu bocor. Jelas cenah kaciri, kapangih. Cobalah pilih yang bagus supaya tidak nambah katanya kebocoran. Molohok saja si Yahudi itu bingung. Sudah ramai begini, tiba-tiba ada siskamling lewat. Ada apa? Maka diceritakan. Ini katanya nih, Sohibul Bait telah mencuri sekarung terigu. Ketika itu, kalau tidak salah kata si siskamling, tadi malam aku lihat Da'mah Al-Kalibi yang memikul dan memasukkan terigu di sini. Saya tidak curiga. Saya kira dia ngirim saja begitu. Coba cari si Da'mah. Maka Da'mah ini kemudian dipanggil. Kemudian karena dia melihat bahwa data ataupun fakta itu ada di rumah Yahudi, dia bilang, ah, tepisan-pisan. Udah puak-puak, tepuk-puk. Ini jelas masih iya, itu sebenarnya buktiin akhirnya dia. Adapun Susrona yang bilang begitu, saya, wah, samar. Mata malam itu enggak sama dengan mata siang. Tetap aja. Nah, pas pada waktu disumpah, ya kan, dia tidak berani sumpah. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Sesampainya masalah ini di Rasulullah sebagai hakim, maka ada beberapa keluarga dari mana? Dari keluarga Da'mah itu minta supaya Da'mah dimaafkan dan Yahudi yang dihukum. Maka turunlah ayat Muhammad, karena engkau membela orang yang salah di dunia ini, bisa saja. Tapi man yujadilullahu anka yaumal qiyamah. Siapa yang akan bisa membela kamu nanti dari tuduhan Allah hari kiamat? Rasulullah memang sudah niatnya akan membela si Yahudi karena memang tidak salah. Diperkuat dengan ayat ini semakin yakin. Bahwa keadilan itu tidak hanya konsumsi orang-orang yang mukmin saja. Sekalipun orang yang berbeda agama, asal dia itu zimmi, artinya tidak memerangi, silakan perlakukan dengan seadil-adilnya. Maka akhirnya si Da'mahlah yang kena takzir. Walaupun bagaimana Yahudi itu dengan dibebaskan oleh Rasulullah, akhirnya tidak lama dia datang menyatakan masuk Islam. Begitu katanya ajaran Islam itu. Hampir-hampir saya ini celaka. Syukurlah ya Rasulullah, saya dibela oleh Rasulullah dan memang saya tidak melakukan pencurian. Nah, ini satu contoh dalam sejarah betapa keadilan itu tidak boleh pilih bulu. Begitulah istilah sekarang. Kalau bulu-bulu yang jarang-jarang itu dibela, bulu yang bulu hiris, bulu kumut, makomo, ya tidak dibedakan. Semua bululah harus diperlakukan dengan adil. Jangan pilih bulu begitu. Nah, lalu ditanyakan apa amal yang paling disukai oleh Allah? Di sini ada beberapa. Ini barangkali kaitannya dengan hablum minannas. Pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Sering bapak mendengar kalimat idkhalus surur. Apa itu? Idkhalus surur. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Artinya seorang muslim itu digembirakan hatinya. Sikap kita kepada saudara kita jangan menyusahkan. Tetapi kita harus mampu menggembirakan dia dengan pujian, dengan perlakuan, dengan sikap, dengan senyum, dengan kesopanan, dengan pemberian, dengan apa saja yang kira-kira dia merasa gembira. Ini namanya iddakhalus surur. Ini mesti oleh Bapak dipasarkan ini di kalangan lingkungan kaum muslimin. Kalimat iddakhalus surur. Supaya kita mempunyai satu perbendaharaan lagi dari sisi keagamaan kita. Mau kemana? Itu mau ke sana, mau idkhalus surur lah. Mau menggembirakan dia. Ini termasuk amal yang paling disukai. Orang muslim digembirakan. Dengan cara apa saja. Jangan disedihkan. Jangan dicaci maki. Jangan ditakut-takuti. Bahkan ada larangan. Basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru. Gembirakan mereka itu. Jangan ditakut-takuti. Umpamanya ada orang yang sedikit sebentar lagi mau pensiun nih. Wah, kamu gak punya pekerjaan setelah pensiun, mau ngapain? Mau ngapain? Mau jemur tongong? Ya, mau moyan mulu? Sindrom lu? Wah, ditakut-takuti. Orang seperti ini justru amal yang tidak disukai Allah. Kalau amal yang disukai Allah itu menggembirakan hati orang lain, ini kebalikannya menyedihkan orang lain. Bahkan menyedihkan hati orang tua, ibu-ibu. Ini termasuk dosa besar. Coba saja kalau ibu datang ke mama, menyampaikan kabar yang menyedihkan dia. Ada apa, Nek? Cerita tentang suami, cerita tentang perusahaan suami, cerita tentang saudara suami, cerita tentang mertuanya sendiri. Yang semua materi cerita itu menyedihkan sang ibu, sang ayah. Oh begitu ya Neng ya, kasihan loh. Jadi selama ini kamu hidup selalu begitu? Iya Ma. Terus si mama ini sedih memikirkan tentang keberadaan kita. Ketika kita pulang, ibu meninggalkan kesedihan buat orang tua. Ini dosa besar setelah musyrik. Kata siapa? Ya kata Rasulullah. Man aqqa walidayhi man ahzana walidayhi faqad aqqahuma. Barang siapa yang menyedihkan hati kedua orang tuanya, maka dia telah membuat dosa besar setelah musyrik. Karena dosa besar itu al-isyraku billah, yang kedua wa uququl walidain, yang ketiga al-firar aniz-zafi. Nah ini Pak. Pertama musyrik memang terbesar, yang kedua menyedihkan hati orang tua. Hati-hati loh Bu, ya. Jangan sekali-kali lagi ya membuat ibu kita menjadi sedih karena cerita-cerita kita umpamanya tentang rumah tangga, tentang saudara, suami atau mertua kita sendiri, macam-macam. Jangan. Sebutir beras tidak punya, sepeser uang tidak punya, paribasa. Jangan sampai mama tahu. Laporkan kepada mama itu hal-hal yang menggembirakan saja. Ini idkhalus surur namanya. Nah, ini yang pertama, Pak. Yang kedua, taksifu anhu kurbahu. Engkau berusaha untuk menghilangkan kebingungan saudaramu itu. Nah ini, kalau ada kita punya saudara muslim yang sedang memiliki permasalahan, lalu kita bantu dia agar kesusahannya itu sampai hilang dan dia menjadi gembira, alhamdulillah. Kalau begitu tinggal saya punya utang kepadamu. Ah, udahlah, jangan dulu dipikirkan. soal utang kamu pada saya. Ini umpamanya si saudara kita itu punya masalah kaitan dengan bank umpamanya atau dengan apa. Lalu kita singkirkan kesusahannya itu. Nah, di sini juga termasuk wataqdi anhu dainahu, bisa menutupi utangnya. Kalau ada saudara sedang dililit oleh utang, kita tampil sedikitnya meringankan piutangnya itu. Paling tidak bunganya kita bayarkan kalau ke bank. Makanya jangan biasa-biasa ngutang ke bank palah. Karena itu akan menambah kesusahan, kata Rasulullah. Bahwa utang itu Nabi mengatakan, hammun billail wa muzillun bin nahar. Kalau tidak terbayar itu membuat kegaduhan malam hari, membuat tidak bisa tidur, dan juga bisa menyesatkan kita berjalan di siang hari. Begitu kata Rasulullah. Jadi di sini Nabi barangkali men-stressing kita, berupaya jangan sampai ya, kita itu membiasakan banyak utang. Kalau utang-utang biasa kecil-kecilan itu, yang dipotong langsung, ya silahkan saya. Nah, ketika seorang saudara kita memiliki utang, kita berusaha untuk mengurangi utangnya. Yang keempat, tatrudu'an hujuan. Nah, kalau kamu bisa menutupi kelaparan dari saudara seagama kamu, sekali-kali cobalah kita tinjau pak daerah-daerah miskin, ya, di pinggiran-pinggiran gunung. Ya, ada sebuah sana tuh orang-orang Telkom di daerah Cijambe sebelah kanan. Mereka itu melihat di sana itu kristenisasi itu subur, Pak. Coba tanyalah teman-teman kita yang tinggal di Cijambe itu. Sebelah atas itu banyak orang-orang Nasrani yang terus memberi modal kepada petani-petani kecil. Kenapa? Karena kekurangan hidup mereka. Akhirnya mereka masuk. Mereka belikan rumah. Dibikinkan rumah-rumah yang cicilannya 50 rupiah per minggu. Bayangkan, mau kapan selesainya? 70 turunan malah angus-angus. Supaya terikat. Setiap minggu nyanyi-nyanyi di sebuah rumah. Nyanyi-nyanyi begitu sajalah. Haleluya, haleluya. Nah, akhirnya kami beritahukan kepada teman-teman bapak dari Telkom, entah Telkom manalah, pokoknya di Bandung itu. Nah, sekarang ini sudah mulai ada satu operasi sana, yaitu untuk paling tidak mencegah jangan sampai kristenisasi subur di daerah atas yang mau ke Lagadar, Kemanglayang ke atas itu. Nah, kalau kita biarkan terus menerus saudara kita yang kelaparan, ya akhirnya menjadi santapan orang lain, menjadi sasaran dan objek mereka. Nah, ini barangkali mengapa termasuk amal yang paling dicintai Allah. Lantaran Nabi dalam kesempatan lain menyatakan, kadal fakru yakunu kufran. Kefakiran itu selalu akan menjurus kepada kekufuran. Kemudian yang kelima, la'an amsima akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran fi masjidin Madinah. Berjalan aku dengan saudaraku menemani dia untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Barangkali dia bisa bertanya kepadaku, aku dia beri jawaban. Jadi berjalan dengan saudara seagama untuk keperluan yang dia inginkan, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada iktikaf satu bulan di Masjid Nabi Madinah. Jadi kalau ada bapak, saudara, ya, temenin aku mau anu, ikut saja. Kecuali kalau memang ada halangan, ada rintangan. Menemani saudara kita yang memiliki kebutuhan. Entah mencari apa, entah untuk apa. Pokoknya dia punya kebutuhan, kita temenin dia. Itu kata Rasulullah, lebih aku cintai, lebih aku sukai ketimbang iktikaf satu bulan di Masjid Nabawi. Nah, ini luar biasa ini. Kemudian yang keenam, man kanna ghadabahu satarallahu auratahu. Nah, ini Man kaffa, maaf, man kaffa ghadabahu satarallah auratahu. Termasuk amal yang dicintai Allah adalah mampu menahan amarah. Barang siapa yang menahan amarah, pasti Allah akan menutupi auratnya. Auratnya itu aibnya. Wiwirangna lah cik sunama. Kemudian man kazuma ghadabahu walau sya'a ayumdiyahu imdahu mala'allahu qalbahu rakhan yaumil qiyamah. Barang siapa yang tidak melampiaskan rasa marahnya padahal ia mampu dan pantas untuk memarahinya sebagai seorang bos, marahi bawahan itu pantas gitu loh. Ya, pantas. Tetapi tidak dilakukannya dalam melampiaskan marahnya itu, Allah pasti akan menuhi hatinya dengan rasa senang pada hari kiamat. Tuh, jadi yang namanya marah itu mbok ya ditahan gitu loh, Pak. Karena orang marah itu kan setengah gila, ya enggak? Lain yang dimarahi, lain yang dibanting. Yang dimarahi pembantu, yang ditendangkan ember. Coba aja itu. Yang dibanting pintu. Nah, ini kan seperti orang gila. Yang dimarah siapa, yang dirusak apa. Begitulah kira-kira. Karena itu ini termasuk amal yang digemari Allah. Kemudian man masya ma'akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu sabbatallahu qadamahu yawma tazulul laqdam. Barang siapa yang berjalan menemani saudaranya yang mempunyai kebutuhan dan kebutuhannya itu telah dia sediakan ataupun dia bantu sampai berhasil, maka Allah akan meneguhkan kakinya pada waktu menjembatani siratal mustaqim. Ini sudah luar biasa lagi nih, Pak. Jadi ini barangkali hadis-hadis yang memberi support kepada kita semuanya agar hablu minan nas ini lebih ditingkatkan. Karena apa? Pada belakangan ini, maaf-maaf ya, itu sangat ironi sekali. Kalau dulu tahun 50-an, 60-an, nitipkan saudara atau anak saudara di Bandung itu no problem. Nah, belakangan ini saudara kita di kampung mau nitip anaknya, itu orang kota yang jadi saudara itu mikir dua kali. Jangan disayalah. Gitu kan? Yang dipikirkan itu rezeki, resiko, karena apa? Karena sudah dihitung. Padahal yang namanya perhitungan ekonomi itu bukan lahannya orang-orang ahli ekonomi sebetulnya. Yang ngatur itu Allah. Toh, kenapa dulu saudara-saudara yang menitipkan anak-anak mereka di kota kemudian diterima oleh saudara-saudaranya yang di kota sampai berhasil kerja, mereka kan tidak kelaparan, tidak jatuh miskin. Kenapa? Allah sendiri yang ngatur rezekinya itu sebetulnya. Tetapi karena sudah pandangan materialistik, gaji saya sekian, penghasilan saya sekian, bakunya sekian, tidak dipikirkan hal-hal yang di luar itu. Maka akhirnya orang sudah materialistik, artinya memandangnya di luar dari perhitungan Allah. Padahal Allah yarzuku mayyasha bighairi hisabin. Allah tuh kalau memberi rezeki itu tidak ada perhitungan, tidak ada perkalian, tidak main hitung-hitungan. Kita sedang kadang-kadang terus terang suka main hitung-hitungan. Kalau saya terima anak ini, wah penghasilannya, ah itu hitung-hitungan namanya. Allah tidak akan begitu. Oleh sebab itu barangkali ini hadis-hadis yang menyuruh kepada kita untuk lebih meningkatkan, ya, meningkatkan apa? Meningkatkan hubungan kemitraan, persaudaraan, ta'akhi di dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan hajat dari orang-orang yang menjadi saudara kita seagama, bahkan orang-orang yang tidak seagama pun sebetulnya itu untuk berbuat baik dengan mereka tidak dilarang. Tetapi Nabi lebih menghususkan ini adalah saudara-saudara seagama, yaitu orang Muslim. Berikanlah idhul surur, walaupun kita tidak bisa memberi bantuan dengan harta. Tapi mbok ya ceritakan yang enak-enak sehingga dia menjadi hilang sedihnya. Kemudian kesusahan yang sedang menyelimuti pikirannya, diusahakanlah supaya bebas. Kemudian hutang yang selama ini melilit dirinya, usahakanlah bagaimana caranya. Begitu juga saudara-saudara yang lapar, cobalah sisihkan sebagian harta kita untuk sembako, juga berjalan dengan mereka untuk menutupi kebutuhannya, dan juga bisa menahan amarah kepada saudaranya dan tidak melampiaskan kekesalan kepada bawahannya, dan berjalan untuk membantu kepentingan-kepentingan saudara kita. Semuanya ini termasuk ahabbul a'mal indallah, yaitu amal yang paling disukai oleh Allah. Yang terakhir firman Allah di dalam surah Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Bukankah tidak ada perkataan yang terbaik jika dibandingkan dengan mengajak ke jalan Allah serta beramal saleh? Jadi amal yang terbaik pun berusaha mengajak saudara-saudara kita yang masih belum senang berjamaah, yang masih belum senang mencari ilmu, yang masih belum peduli terhadap kaum du'afa. Jadi inilah dakwah barangkali. Dakwah untuk menginsafkan saudara-saudara kita, agar juga kita punya saudara yang seiring sejalan, sejalan dan sejalin di dalam mengamalkan al-Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan dan kita sajikan untuk menguatkan hablum minannas. Rasulullah telah saya sampaikan hadis-hadisnya dalam At-Tabrani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.